Langsung saja Nugroho Audio Rental Sound System dan juga Anda Balauka Shooting. Jihan Audi masih bersama New Bintang Jenila. Salam sayang. Halo, welcome special buat Sampo Haja. Dan juga buat saat kecuali sekarang di film asis. Sorongi angin singari tua tiri ngelingake seliramu sing tak tersangi. Pengen nangis ngetuk Shine. Okay, terima kasih. Satu lagu terbaru, bareng-bareng Nyu Bintang Yenila, Banyu.